Lingkaran ayu rembulan nampak tersenyum di saat tiup payung semakin dalam. Sengaja ku telah hadir di malam ini, membawa menjanji dan basa-basi kasambut. Sinarlah impi kini secerah asanku nanti, misteri yang kau taburkan selama ini ternyata hanya penutup pribadi. Penuh rahasia di hati, tiada ungkap diri, anggunan tiada henti. Hadir mewarnai cinta, oh bah.